Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam bab al-muraqabah, bab yang menjelaskan kepada kita hendaknya seorang hamba senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mana ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita masih dalam faidah hadis atau faidah ayat yang keempat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab ini, yaitu dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-14, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu itu benar-benar mengawasi. Di mana ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala, beliau membawakan kisah berkaitan dengan umat-umat terdahulu dari kaum Samud, begitu pula kaum Ad, sampai pada kisah Fir'aun, yang mana mereka ini merupakan ibrah, pelajaran bagi kita kaum muslimin, yang menjelaskan bahwasannya tidak ada satu makhluk pun yang mereka luput dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula mereka orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan tindakan melampaui batas, sungguhnya mereka tidak lepas dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tindakan kezaliman, tindakan melampaui batas yang mereka lakukan ini akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dua kisah yang telah kita baca, yang terjadi kepada kaum Samud dan juga kaum Ad, yang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab kepada mereka dikarenakan kesombongan, kecongkakan yang ada pada diri mereka, atau merasa hebat, dan juga tindakan mereka mengingkari utusan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul yang diutus kepada mereka, sehingga menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab yang sesuai dengan keadaan mereka, yang tentunya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, azabnya Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah pedih. Dan begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azabnya kepada mereka orang-orang yang zalim, kepada mereka orang-orang yang sombong di muka bumi. Demikian pula ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kisah yang sedang kita baca, yakni berkaitan dengan Fir'aun, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya seorang nabi, jadi Nabi Musa alaihi salam, untuk mendakwakan al-haq agar Fir'aun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang namanya hidayah, hidayatu taufiq wal ilham, ini semata-mata berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, baik kepada orang yang miskin maupun orang yang kaya, baik kepada seorang yang memiliki jabatan ataupun seorang yang rakyat jelata. Yang namanya hidayah Allah berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka kekuasaan, harta, jabatan yang dimiliki seorang hamba seringkalinya ini menghalangi seorang dari menerima al-haq, bahkan menjadi sebab seseorang tersebut melakukan tindakan melampaui batas atau menghalangi umat manusia dari menerima al-haq. Sebagaimana mereka orang-orang kafir, mereka berupaya siang dan malam bagaimana caranya mereka kerahkan kekuatan yang mereka miliki maupun harta yang mereka miliki atau jabatan yang ada pada mereka untuk menghalangi umat manusia masuk ke dalam agama Islam atau menjadikan kaum muslimin keluar dari agama Islam. Dan ini telah dinaskan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walan tardha ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani kepada kalian wahai kaum muslimin, sampai kata Allah Subhanahu wa taala, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti agama mereka. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun, yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia kekuasaan, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan dia nikmat menjadi seorang penguasa. Namun dengan kenikmatan tersebut justru menjadikan dia sombong, bahkan mengingkari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun menolak dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam dalam mendakwai Fir'aun untuk mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang lembut agar menyentuh hati Fir'aun. Namun demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan tentunya Allah berikan kepada mereka orang-orang yang benar-benar mencintai al-haq, maka mereka inilah orang-orang yang lebih pantas untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah terjadi dialog antara Fir'aun dengan Nabi Musa alaihi salam, di mana Nabi Musa alaihi salam mengingkari apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa alaihi salam, ini diingkari oleh Fir'aun, sampai-sampai Nabi Musa alaihi salam pun menjelaskan tentang pengakuan Fir'aun dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Walaupun lisannya, perbuatannya mengingkari dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, namun di dalam hati Fir'aun membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak sedikit dari umat manusia yang mereka mengetahui al-haq, mengakuinya, namun dari untuk menerima al-haq tersebut, memegangnya, mengamalkannya, membelanya, maka ini sedikit sekali dari umat manusia, kecuali mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun, dia mengakui dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, bahkan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, namun dia mengingkarinya. Begitu pula pasukannya. Hal ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Naml ayat yang ke-14, kata Allah Subhanahu wa taala, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka Fir'aun dan juga bala tentaranya mengingkari mujizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam atau dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, wastaiqanatha anfusuhum, dalam keadaan jiwa-jiwa mereka yakni Fir'aun dan juga bala tentaranya itu membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka di dalam ayat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa Fir'aun dan juga bala tentaranya mengakui al-haq yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, mengakui mukjizat yang ada pada Nabi Musa alaihissalam. Taib. Namun demikian, dikarenakan kesombongan dari menolak yang menerima al-haq tersebut atau menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang yang membawakan al-haq, sehingga menjadikan Fir'aun menolak dakwah Nabi Musa alaihissalam. Taib. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, beliau mengatakan setelah beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml tadi, kata beliau, fahum wal iyazu billah Fir'aun wa junuduhu ya'lamuna anna Musa shadiq lakinnahum mustakbiruna jahidun. Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, maka mereka, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Fir'aun dan juga bala tentaranya, mereka mengetahui bahwasanya Nabi Musa alaihissalam adalah seorang yang jujur, berada di atas al-haq. Apa yang beliau dakwakan adalah al-haq. Lakinnahum mustakbiruna jahidun. Akan tetapi mereka, yakni Fir'aun dan bala tentaranya, adalah orang-orang yang sombong, ya, dan juga orang-orang yang mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kenapa mereka dikatakan sombong? Di antaranya ialah dikarenakan mereka dalam hati-hati mereka, dalam jiwa mereka, yakni Fir'aun dan juga bala tentaranya, mengakui apa yang dibawa oleh Nabi Musa adalah al-haq. Ya. Maka mereka dikatakan sombong tatkala tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya yang namanya sombong didefinisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu ialah tindakan menolak al-haq, menolak kebenaran, menentang kebenaran, wa ghamtun nas, dan juga merendahkan orang lain. Maka dari sini dalam hadis ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Fir'aun dan juga bala tentaranya dikatakan sebagai orang yang sombong. Kenapa? Karena mereka menolak al-haq yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan nanti disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, kesombongan yang kedua yang dimiliki oleh Fir'aun. Ya, Fir'aun ini dia mengumpulkan dua kesombongan yang menjadikan sebab dia menolak. Yang pertama sombongnya ialah menolak al-haq yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dan yang kedua ialah dia merendahkan Nabi Musa alaihissalam. Taib. Maka Fir'aun dan juga bala tentaranya mereka dikatakan orang yang sombong, sehingga mereka pun diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sombong dikarenakan menolak al-haq yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dan juga sombong yang kedua yang dimiliki oleh Fir'aun ialah dikarenakan dia merendahkan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi ya kepada Fir'aun dengan tindakan dia menolak dakwanya Nabi Musa alaihissalam? Allah subhanahu wa ta'ala pun ya menghinakan Fir'aun sendiri. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Musa alaihissalam mengalahkan Fir'aun. Taib. Yang terjadi di mana Fir'aun dia mengumpulkan tukang sihir untuk mengalahkan mujizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Di mana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, jama'a jami'as saharati fi biladihi biittifaqin ma'a Musa alaihi salatu wassalam. Di mana Fir'aun dia mengumpulkan semua tukang sihir. Ya, di sini kita ketahui bahwasanya yang namanya tukang sihir ini sudah ada ya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diutus. Sebagaimana tukang sihir ini telah ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Taib, sampai sekarang mereka tukang sihir senantiasa ada. Naam. Maka Fir'aun dia mengumpulkan tukang sihirnya di negerinya setelah membuat kesepakatan dengan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa alaihissalam menjelaskan ya tempat di mana mereka akan menunjukkan kekuatan mereka masing-masing. Taib. Maka Nabi Musa alaihissalam beliau mengatakan, mau'idukum yaumuz zinati wa an yuhsyara an-nasu duha. Nabi Musa alaihissalam membuat perjanjian dengan Fir'aun untuk mengumpulkan tukang sihirnya, yaitu pada hari yaumuz zina, yakni hari Id, hari raya. Ya, dikatakan dengan yaumuz zina dikarenakan li'anna an-nas yatazayyanuna fihi wa yalbasuna zinatah. Dikarenakan umat manusia tatkala hari raya itu mereka menggunakan atau mereka berhias dan menggunakan perhiasan mereka. Makanya dikatakan dengan yaumuz zina atau yaumul id. Naam. Di mana pada hari tersebut di hari raya itu umat manusia dikumpulkan seluruhnya, dan Nabi Musa alaihissalam pun mengatakan dikumpulkan pada waktu duha. Taib, yakni waktu di mana umat manusia seluruhnya mereka bisa menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Taib. Fajama'a Fir'aun jami'a man 'indahu min uzama'i as-sahara wa kubara'ihim. Maka Fir'aun pun mulai mengumpulkan pembesar-pembesar tukang sihir. Naam. Wajtama'u bi Musa. Sehingga mereka pun ya dipertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam. wa alqau hibaluhum wa usiyahum, di mana tatkala mereka dipertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam pada waktu yang telah ditentukan, ya, maka mereka mulai melemparkan tali-tali mereka dan juga tongkat-tongkat mereka, yakni para tukang sihir, mulai mempraktekkan sihirnya mereka. Taib. Alqauha fil ardi fasaratil ardu kulluha sa'abin hayatu tamshi. Maka tatkala mereka tukang sihir yang dimiliki oleh Fir'aun, mereka telah dikumpulkan, mereka mulai melemparkan tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka sehingga taib tanah yang ada di hadapan mereka itu dipenuhi dengan ular, yakni tongkat yang mereka miliki tadi dan tali-tali yang mereka lemparkan tadi oleh tukang sihir, ya, itu berubah menjadi ular. Naam. Arhabat nasa kullahum, sehingga ular-ular yang dibuat tadi oleh tukang sihir ini menjadikan umat manusia itu mereka lari, ya, karena takut. Hatta Musa aujafa fi nafsihi khifatah, sampai Nabi Musa pun demikian, beliau menimpa beliau rasa takut. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kerjaannya mereka tukang sihir taib untuk menakut-nakuti umat manusia dengan sihir yang ada pada mereka. Maka tatkala mereka tukang sihirnya Fir'aun telah merubah tongkat-tongkat dan tali-tali mereka yang mereka lempar tadi berubah menjadi ular, sehingga ini pun menjadikan rasa takut pada Nabi Musa alaihissalam. Fa'ayyadahu Allahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menenangkan Nabi Musa, mengokohkan beliau. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa, la takhaf innaka antal a'la, wahai Musa, jangan engkau takut, ya, jangan engkau takut kepada tukang sihir tersebut, tukang sihirnya Fir'aun. Innaka antal a'la, sesungguhnya engkau ini lebih mulia, lebih tinggi dibandingkan mereka. Taib. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka larangan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam ini pun berlaku pula kepada kita kaum muslimin. Hendaknya kita jangan takut kepada mereka tukang sihir, dengan sihir-sihir yang ada pada mereka, dengan bantuan syaitan yang mereka miliki. Kenapa? Karena yang namanya seorang mukmin ini hendaknya dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala selaku yang menciptakan dirinya dan juga menciptakan syaitan-syaitan dan jin-jin yang digunakan oleh mereka para tukang sihir. Taib. Maka tatkala rasa takut itu menghampiri Nabi Musa alaihissalam dengan sihir yang dilakukan oleh mereka tukang sihirnya Fir'aun, Allah subhanahu wa ta'ala pun menenangkan Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la takhaf innaka antal a'la, wahai Musa, jangan engkau takut, sesungguhnya engkau ini lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan mereka tukang sihir. Wa alqi ma fi yaminik, maka lemparkanlah apa yang ada pada tangan kananmu, yakni tongkatmu. Taib. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Demikian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa akan menolong, mengokohkan, menguatkan hamba-hambanya yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa alaihi salam tatkala menghadapi Fir'aun dan juga tukang sihirnya. Taib. Fa'alqa ma fi yaminihi wa hiya al-'asa, 'asa wahidatun faqat. Maka Nabi Musa alaihi salam pun beliau melemparkan apa yang ada di tangan kanannya beliau, yakni berupa tongkat, satu tongkat saja. Fa idza hiya talqafu ma yafakun, yafikun. Maka tiba-tiba tongkat tadi yang dimiliki oleh Nabi Musa yang beliau lemparkan itu dengan cepat, ya, melahap, ya, ular-ular yang dibuat oleh mereka tukang sihir tadi. Toyib, ditelan dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam. maka mungkin kita akan berpikir kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemana tongkat dan tali tadi? Tayib, kita akan mungkin merasa heran, kemana tongkat-tongkat tersebut? Tayib, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mampu atas segala sesuatu. Tayib, maka tali dan juga tongkatnya tukang sihir dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, wa kana as-saharatu a'lamun nas bis-sihri bila syakin. Kata beliau, yang namanya tukang sihir ini mereka adalah orang yang paling paham tentang sihir. Ya, ya kenapa? Karena mereka profesinya seperti itu. Tayib. Fa'arafu anna alladhi hasala li Musa wa 'asahu laisa bisihrin. Maka dengan melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika beliau melemparkan tongkatnya, kemudian dilahaplah tali dan tongkat-tongkat mereka tukang sihir tersebut, apa yang disihirkan oleh mereka tukang sihir ini, nam menjadikan mereka mengetahui bahwasanya apa yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam itu bukanlah sihir. Kenapa? Karena mereka paham tukang sihir, sihir itu seperti apa. Taib, maka tatkala mujizat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Musa ini ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam, maka mereka pun menyadari bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini bukan sihir. Taib, wa annahu ayatun min ayatillahi azza wa jal, namun itu merupakan mukjizat, ayat dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sehingga tatkala mereka menyaksikan yang demikian ini, yakni para tukang sihir menyaksikan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, yakni mujizat yang ada pada beliau, faulqiyas saharatu sajidin, maka mereka pun tiba-tiba tukang sihir tadi, tukang sihirnya Fir'aun, mereka pun tunduk sujud. Ya, tayyib. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, wanzur ila kalimati ulqiya, maka coba kita perhatikan pada firman Allah subhanahu wa ta'ala pada lafaz ulqiya. Di sini kata beliau, ka'ana hadas sujud ja'a indifa'an bila syu'ur, bahwasanya sujud yang mereka lakukan, yakni para tukang sihirnya Fir'aun tadi, setelah melihat mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, tiba-tiba mereka sujud. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kalimat yang diucapkan oleh Allah subhanahu wa taala ini menjelaskan bahwasanya mereka tukang sihir tadi tiba-tiba sujud ini tanpa sepengetahuan mereka, yakni mereka tidak sadar. Yakni seketika mereka melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam, ya, tongkat yang beliau lemparkan menelan ular-ular dan juga tongkat dan tali-tali yang mereka buat tadi menjadi ular, ini tiba-tiba langsung mereka tukang sihir itu sujud. Taib. Ka'annahu min syiddati ma ra'au indafa'u biduni syu'urin wal ikhtiyarin. Dikarenakan dengan terkejutnya mereka dengan apa yang dimiliki, yakni mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga menjadikan mereka tiba-tiba langsung sujud, ya, tanpa mereka sadari. Sehingga dengan demikian mereka pun beriman, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Taib. Qalu, maka para tukang sihir pun setelah mereka menyaksikan apa yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam dari mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, sehingga mereka pun mengatakan, qalu amanna bi rabbil alamin. Kata tukang sihirnya Fir'aun, sesungguhnya kami beriman kepada Rabb alamin, Rabbi Musa wa Harun, yakni Rabbnya Musa dan juga Harun. Taib, yakni mereka tukang sihir akhirnya pun beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengimani Nabi Musa alaihissalam. Taib, Fatawa'adahum Fir'aun wattahamahum wa huwa alladhi ja'a bihim. Maka Fir'aun pun ya mengancam tukang sihirnya. Taib, yang tadi Fir'aun menjadikan tukang sihirnya itu untuk melawan Nabi Musa alaihissalam, namun dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah itu kepada mereka tukang sihirnya Fir'aun, sehingga mereka pun beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Melihat yang demikian ini, Fir'aun pun marah, sehingga dia pun mengancam ya akan menyiksa tukang sihirnya. Taib, di mana Fir'aun dia mengatakan fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, akan saya potong ya tangan kalian dan kaki kalian dengan bersilang, yakni tangan kanan dipotong kemudian kaki kiri dipotong. Ini ancaman Fir'aun kepada tukang sihirnya yang sudah beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Ditambah lagi kata Fir'aun, wala usallibannakum fi juzu'in nakhli wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaba wa abqa. Tidak hanya dipotong tangan dan kakinya dengan silang, secara silang, namun kata Fir'aun dia akan menyalib ya, setelah dipotong kemudian disalib tukang sihirnya tersebut ya, agar mereka itu mengetahui siapa yang paling keras siksaannya dan lebih kekal siksaannya. Ini kata Fir'aun ancamannya kepada tukang sihirnya yang sudah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa yang dikatakan oleh mereka tukang sihir tersebut ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayinat. Kata mereka tukang sihir setelah diancam oleh Fir'aun akan dipotong kaki dan tangannya secara silang, kemudian akan disalib ya di pohon kurma. Taib, maka mereka pun tukang sihir itu, tukang sihirnya Fir'aun yang telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, mereka pun mengatakan sesungguhnya ya kami tidak bisa mengakui bahwasanya engkau adalah Rabb dengan apa yang telah datang kepada kami, bukti-bukti yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Taib, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka para tukang sihir tidak hanya mengatakan demikian setelah diancam oleh Fir'aun, namun mereka mengatakan faqdi ma anta qad, maka silahkan kamu putuskan sesukamu ya, yakni mereka menerima apa yang diputuskan oleh Fir'aun terhadap mereka dengan ancaman tadi. Taib, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, beliau mengatakan unzur ilal iman idza dakhala alqulub rakhasat alaihimud dunya kulluha. Coba kita perhatikan dari kisah antara Nabi Musa dengan Fir'aun dan juga tukang sihir yang dimiliki oleh Fir'aun, yang mereka telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Lihat bagaimana tatkala keimanan itu telah masuk pada hati seorang hamba, maka apa yang menjadikan dia berat di dunia ini akan terasa ringan. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, tatkala seorang hamba dia merasakan manisnya keimanan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang namanya keimanan ini memiliki rasa. Taib, yakni rasanya ialah di mana seseorang tatkala dia melakukan ibadah dia merasa senang. Ini di antara bentuk keimanan, rasa manisnya keimanan yang dirasakan oleh seorang hamba. Apabila seorang hamba dia merasakan manisnya keimanan, maka segala kesusahan, kepedihan, kesengsaraan, siksaan yang dia alami di dunia ini akan terasa ringan. Sebagaimana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dialami oleh mereka tukang sihirnya Fir'aun. Walaupun mereka diancam oleh Fir'aun akan dipotong kemudian disalib, Namun hal yang demikian ini tidak menjadikan mereka meninggalkan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Demikianlah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada seorang hamba, menjadikan dia merasakan manisnya keimanan, maka akan menjadikan dia meninggalkan atau menjadikan dia merasakan siksaan itu tidak lagi terasa atau menjadi ringan, bahkan walaupun harus mempertaruhkan nyawanya. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini bisa kita dapati dari mereka, para salafus salih, orang-orang yang benar-benar dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka rela meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan harta-harta mereka untuk menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dilakukan oleh mereka al-muhajirin, meninggalkan kota Mekah, hijrah ke Madinah sebagai bukti keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka yang telah merasakan manisnya keimanan, yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka terasa ringan beban dunia, maka mereka akan mudah untuk meninggalkan dunia ini demi merasakan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hanya Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan kepada mereka oleh orang-orang yang mengorbankan dunia mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimallahu taala dalam kitab beliau As-Sahihah mimma laisa fi sahihain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, yakni dia meninggalkan sesuatu tersebut karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau dia meninggalkan sesuatu tersebut dikarenakan hal yang tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awadallahu khairan minhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan apa yang dia tinggalkan tadi karena Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan tersebut. Dan tidak ada yang lebih indah, yang lebih baik dari apa yang kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala daripada manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, yang namanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak mungkin seorang hamba merasakan manisnya keimanan sampai dia mendapati atau mengalami pahitnya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam menempuh al-haq. Taib. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang mungkin bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga kisah yang kita pelajari pada sore hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya dan kembali mengokohkan keimanan kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. نكتفي لهنا سبحانك اللهم وبحمدك Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.